membangun negara, murih makmur adil lan sejahtera. Ingat isolan kuto nora kena kendel kudua lan pangsaku mereka. Gotong royong podo nyawiji ojo nganti mung ning arisan bae. Sayo lan rukun bergerak maju, Pancasila dadi pedoman makarya. Kartini Indonesia, saindenging nusantara. Bergerak makarya membangun negara, tumuju sukses sing repelita. Biang tuten nongko makaryo kang nyoto, katyo Sri Kandi ing Pandawa. Berjuang bersama bagi Sri Kandi.